রাবিল আলামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা আশরাফিল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন সুবহানাকা লা ইলমা লানা ইল্লা মা 'আলামতানা ইন্নাকা আনতাল আলিমুল হাকীম রাব্বি ইশরাহলি সাদরি ওয়া ইয়াসসিরলি আমরি ওয়া হলুল উকদাতাম মিন লিসানি ইয়াফকাহু কাওলি আলহামদুলিল্লাহ শুকর পড় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কারণ ডিবরিকান কেসিয়াতান membolehkan kita bersama-sama sekali lagi pada pagi ini dalam kuliah mingguan kita. Dan kebetulan kita ni sudah masuk bulan Syaban, alah ke hujung tadi, tengah Syaban, dan malam esok sambutan nisfu Syaban akan diadakan oleh pihak kerajaan melalui Majlis Ugama Islam Kelantan di Masjid Muhammadi. Maknanya ada lebih kurang 2 minggu lagi sebelum kita ni bersama-sama meraihkan ataupun menyambut kedatangan bulan Ramadan Al-Mubarak, iaitu suatu bulan yang mulia, yang mana kebetulan pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu Wa Taala memfardukan puasa kepada umat Islam sejak dulu lagi sehinggalah sampai kepada zaman kita dan juga sehinggalah hari kiamat. Dan kita berdoa mudah-mudahan diberikan kesihatan dan juga usia yang panjang sehingga membolehkan kita menyambut Ramadan, menunaikan ibadat ini dengan seberapa baik yang boleh. Dan bulan Ramadan inilah bulan tarbiyah atau bulan pendidikan yang sengaja disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita orang Islam boleh membaiki kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan kita sepanjang tahun. Dan kata ulama, Allah Subhanahu Wa Taala menentukan Ramadan ni sebulan ialah sebagai, kalau kita guna bahasa kita ni, ialah tempoh untuk overhaul, untuk kita baik pulih diri kita, iman kita, amal kita dan juga jiwa kita. Kerana dalam kehidupan kita yang panjang ini, kita berdepan dengan macam-macam cabaran, kita berdepan dengan berbagai bentuk ujian, dan sekali-sekala kita memerlukan masa untuk kita ni oboho balik, kita buat servis. Kalau orang kerja dengan KJL, kerja dengan syarikat-syarikat pun, biasanya dia setahun sekali dia ada kursus, ada training dalaman dengan tujuan untuk meningkatkan lagi prestasi dan juga pencapaian kaki tangan dia. Jadi Ramadan ini bolehlah kita gambarkan sebagai salah satu cara Tuhan nak susun balik kita, nak kemah balik kita. Kerana dalam tempoh ini kita terpaksa mengubah kebiasaan hidup kita. Kalau hari-hari biasa kita bangun pagi, tak ada apa-apa, cari nasi lauk, yang cari roti canai. Tetapi sepanjang bulan Ramadan ini, kita celik-celik mata, bangun pagi selepas subuh, kita terus menahan diri kita daripada makan minum dan juga kebiasaan-kebiasaan sehinggalah terbenamnya matahari. Satu malam ini pula kita dituntut untuk menunaikan solat tarawih, yang mana solat tarawih ini hanya ada pada bulan Ramadan saja. Maka sebab itu ulama-ulama mengingatkan kita supaya memanfaatkan, mengambil peluang sepanjang bulan Ramadan ini supaya menunaikan solat tarawih dan tidak mengabaikan sembahyang tarawih ini. Sibuk lagu mana sekalipun, lorak lagu mana sekalipun, kita kena pastikan supaya tarawih kita ini tidak tinggal. Kerana dia tidak boleh diganti. Sembahyang tarawih ni dia kalau buat waktu lain di luar daripada bulan Ramadan, dia tidak jadi tarawih. Dia tidak jadi tarawih, suatu ibadat yang bersifat khusus. Jadi dalam tempoh ini bila kita mengubah rutin kehidupan harian kita, kita menyusun sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, maka dalam masa sebulan ini sekiranya kita buat dengan molek seperti mana yang dituntut oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iaitulah kita melaksanakan dengan imanan wahtisaban. Dalam hadis itu Nabi guna istilah imanan wahtisaban. Kita buat ibadat sepanjang bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan atas dasar iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan kerana benda-benda yang lain. Kita bangun dini hari itu, kalau agak ke kita saja-saja kita sukar untuk bangun dini hari. Tapi dalam bulan puasa ni kita dipaksa untuk bangun sahur pada waktu dini hari tersebut. Lepas tu kita terpaksa pula sembahyang tarawih 10 apa 20 rakaat, 11 rakaat itu tidak jadi soal lah. Yang pentingnya ialah kesungguhan kita. Sebab tu ambo selalu pesan jangan jadi isu 20 ke 11 ke itu tidak perlu menjadi isu kepada kita. Orang yang sanggup buat 20 maka dia buatlah 20. Orang yang hanya sanggup buat 11 buatlah 11. Yang penting ialah kesanggupan kita dan keikhlasan kita. Kalau kita buat 20 tapi hati kita tidak ikhlas ataupun buat dengan cara lebih kurang kata orang nak cepat habis, maka tidak tak sampai mana juga. Tetapi kalau kita buat 11 dengan penuh imanan wahtisaban tadi, maka insya-Allah mungkin hak 11 ni lebih baik daripada hak 20 yang kita buat. Tapi kalau 20 dia buat dengan comel, tinggilah markah dia. Jadi yang paling penting kunci kepada ibadat bulan puasa dan juga ibadat-ibadat yang lain ini ialah imanan, dibuat atas dasar keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahtisaban. Dan orang ni tisaban ni nak terjemah mana, mana beringat-ingat berkira-kira. Kita buat ni dengan beringat, dengan berhati, dengan berkira supaya tidak langgar kehendak tu dan buat dengan seberapa comel yang boleh. Jadi kalau kita boleh jaga dua perkara ini sepanjang bulan Ramadan ni, insyaAllah kita akan keluar daripada bulan Ramadan itu dengan rupa baru, dengan diri yang lebih baik daripada sebelum daripada ini. Jadi ini kepentingan. Karena pentingnya tarbiyah ini ialah karena kita orang beriman seperti mana yang kita tahu sentiasa berhadapan dengan cabaran yang banyak. Dalam hidup kita pada hari ini kita sendiri pun boleh merasai cabaran, gugatan-gugatan kepada iman kita, kepada amal kita, yang mana kalau kita ralik boleh menyebabkan kita ni lari daripada agama kita. Nombor satu sekali daripada segi akidah kita. Sebab dunia pada hari ini banyak apa yang kita sebut sebagai ideologi ataupun ism-ism, pemikiran-pemikiran moden yang boleh memesongkan kita daripada agama, yang boleh menyebabkan kita ni terkeluar ataupun lari daripada landasan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebab itu penting kita ni membersihkan jiwa kita, menumpukan pemikiran kita hanya mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hidup kita ni kita nak cari redha Tuhan, kita akan selamat. Tetapi kalau kita mencari benda-benda yang lain daripada hak Tuhan nak, maka kita akan menghadapi masalah yang banyak. Sebab tu kalau kita nak balik pula, dia balik kepada keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi kita orang yang duduk dalam harakah Islamiah ataupun parti Islam ni, cabaran kita menjadi lebih besar daripada orang yang tidak duduk dalam jemaah Islam. Orang Islam yang tidak duduk dalam jemaah Islam ni mungkin cabarannya tidak sebesar kita yang berada dalam jemaah Islam. Kerana kita orang yang berada dalam jemaah Islam ini merupakan barisan hadapan, garisan awal dalam perjuangan. Dia duduk depan. Kalau kena geh pun dia kena dulu. Nah, kalau kena hambat pun dia kena hambat dulu. Berbanding dengan orang yang tidak duduk dalam jemaah, dalam jemaah Islam. Orang yang berada di luar daripada jemaah, dia menghadapi cabaran biasa sahaja. Tapi bila kita duduk dalam jemaah yang jelas berjuang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, cabaran kita akan menjadi lebih besar. Cabaran dalam hati kita, nafsu kita, iman kita, dan cabaran luar yang kita tahu dalam betul-betul yang berbagai. Maka sebab itu amal nak pesan sekali lagi supaya kita manfaatkan bulan puasa ni dengan ibadat. Kalau bulan-bulan lain mungkin kita ralik sikit, maka bulan puasa ni kita kena ikhtiar. Kita kena ikhtiar untuk meningkatkan ibadat kita. Dan paling mudahnya terawih itulah. Terawih ni sebab orang jadi terima bukan kita sendiri. Lepas tu awal lagi kalau kita nak bangun pukul 3, pukul 4 semaya tahajud mungkin sukar bagi kita. Tapi kalau semaya terawih ni lepas maya isya selalu kita semaya. Dan kita boleh lah ni pula boleh tak pilih nak semaya masjid mana, tu imam mana, tu imam pula tu imam macam-macam, ya baca hafiz tak hafiz baca. Dah tahun ni majlis juga majlis perbandaran Kota Baru pada Raya Islam wak mari tu imam baru tahun ini. Tu imam hok ada dah tak lepas hok kasar tu bu Syekh Ramadan pun mari juga, tapi ada seorang lagi hok baru ni pula mari. Tema baru ni mengikut ceritanya mahir dalam 14 qiraat. 14 qiraat. Biasa kita dengar 8, 11, 10 qiraat, 7 qiraat ya. Hak ni 14. 14 qiraat. Jadi ambo tak jadi dengar lagi, jadi hak ni kali pertama. Jadi kita pakak-pakak ambil peluang. Orang muda lagi umur dalam 30-an. Tapi sudah menguasai 14 qiraat. Dan dia boleh tiru suara macam-macam. Suara Syekh Basik, Syekh Muhammad Jibril, Sudai, segala apa. Dia tiru, boleh tiru belakang suara. Jadi ini keistimewaan. Dan kita, kerana itu KJM besar. Tempat semaya itu pun diperluahkan lagi. Di kemah Ramadan itu. Jadi tua-tua boleh ambil peluang ini lah. Kalau tak silap ambil 29 bulan ini, Tok Guru akan buat pelancaran sini lah. Sini ke ataupun sana, tak tahulah. Mungkin sana. Sebab punya kata Tok Guru nak buat sana 29 tu dia buat di Tapok Terawih. Kuliah dia ke apa semua. Jadi Syekh ni akan baca Quran. Tapi dia akan istihar lepas ni akan umum ambil ni royak lebih kurang dulu. Jadi nak royaknya kesungguhan KJL ni menyediakan tarik ke kepada kita semua. Dan rugi kalau kita tidak ambil keluar daripada apa yang disediakan oleh kerajaan ni. Sebab macam ambo ulah tadi, perjuangan kita besar. Kita berjuang untuk menegakkan sebuah negara yang berjalan di dalamnya hukum-hukum yang menuju keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita guna bahasa kita lah ni Daulah Islamiah, negara Islam. Walaupun perkataan negara Islam ni seperti mana yang kita tahu memang tidak disebut secara khusus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Nali. Tidak disebut secara khusus oleh Allah SWT, tetapi dasar-dasar ciri-ciri negara ini sudah Tuhan sebut dalam Al-Quran boleh kali, dan dilaksanakan oleh Rasulullah SAW sewaktu baginda ini menjadi Nabi di Madinah. Itu benda itu jelas, walaupun istilah itu tak ada. Negara Islam ini memanglah kalau orang nak bahas dia kata tak ada dalam Al-Quran, tak ada dalam kitab, memang perkataan itu tak ada, Tuhan tak sebut lagu tu. Tetapi sifat negara tu sudah ada. Sifat ciri dia, dasar dia, prinsip yang kita guna ke bahasa prinsip-prinsip ni ada dah dalam Al-Quran. Tuhan ulang banyak tempat beritahu supaya kita buat, dan Nabi laksana secara praktikal. Waktu Nabi ni menjadi pemimpin di Madinah selama 11 tahun. Sebelum tu kita gini ada maklum ni kereta nak minta alih dah. WDE 3236, WDE 3236, WJQ 8051, WJQ 8051, WCU 9508, WCU 9508, JBP 9713, JBP 9713. Kereta luar belakang ni baru-baru ni, nombor baru ni. Minta alih lah, minta kerjasama supaya alih dengan segera. Kita takut orang simbo cak. Orang lah ni tak boleh kira, di Kuala Lumpur simbo asik, di Pasir Mah bawah ni simbo cak, habis jadi bengong. Simbo cak kereta. Jadi minta tolong alih lah kerjasama. Mungkin orang luar ni mari dia tak ada arah tepat nak letak, tapi minta lah kerjasama. WDE 3236, WJQ 8651, WCU 9508, JBP 9713. Minta alih kenderaan. Baik, balik kepada yang kita nak sebut. Jadi cita-cita kita ni ialah untuk menegakkan sebuah negara Islam. Kerana tuntutan agama, negara Islam ni lah sebuah tuntutan agama. Dan yang kedua pula ialah kita telah membuktikan dalam sejarah bahawa negara seperti mana yang dikenalki oleh Al-Quran dan Sunnah ini boleh dibuat. Berbeza Islam ni kalau kita tengok berbanding dengan ism-ism yang lain. Komunis sebagai contohnya, sosialis, kapitalis tidak berjaya membuktikan membuktikan secara praktikal bahawa sistem dia itu boleh berjalan dalam masyarakat dan tidak ada sebagai masalah. Komunis ni siapa ilah dalam dunia komunis ni, tak ada dalam negara komunis dalam dunia hari ini. Tidak dapat melaksanakan perjuangan dia secara praktikal. Dia tak boleh nak buat contoh mana dalam dunia ni, dalam sejarah dunia ni ada sebuah negara komunis yang sebenar yang boleh menjalankan kehendak-kehendak komunisme. Begitu juga sosialisme. Tak ada negara dalam dunia ni yang pernah membuktikan dia ni boleh buat sosialisme dengan betul. Sebab tu bagi kita, ism-ism ni hanya teori semata-mata dan hampir mustahil untuk dilaksanakan. Tapi Islam ni Tuhan bui kepada kita, kita ada contoh dalam sejarah. Walaupun hari ni tak ada. Hari ni muka kita ni lama dah, jauh daripada agama. Hari ni memang tak ada lah. Tapi dalam sejarah, negara Islam ni ada. Dan berjalan prinsip-prinsip itu dengan sempurna. Pada zaman Nabi, pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Ha. Benda tu ada. Jadi kalau orang kata, lagu mana nak jalan Islam, tidak jadi belik kepada kita. Kita boleh buat Islam ni sebab sejarah telah menunjukkan Islam ni boleh buat. Kita kata zaman Nabi boleh jadi kerana zaman Nabi ni orang tak ramah. Masyarakat Islam dan capur yang bukan Islam pada waktu tu lebih kurang dalam tak sampai 10,000. Mula-mula tu negara Islam wujud di Madinah. Tapi zaman-zaman Umar bin Abdul Aziz, negara Islam ni besar. Bukan saja ada orang Islam, orang bukan Islam dan juga orang yang tak ada agama pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Jadi nak royak kepada kita, dasar pemerintah Islam ni bukan suatu benda yang orang putih kata bahasa utopia. Suatu benda hok comel, sedap tapi nak buat tak boleh. Bukanlah gitu. Tapi kita telah membuktikan dalam sejarah. Cuma lagu mana kita nak terjemuhkan prinsip tu dalam kehidupan kita pada hari ini. Nak laksanakan serupa hok Quran ajar, hok Nabi tunjuk. Tu ya cabaran dia. Tapi dalam sejarah sudah ada. Kita ada rojokkan. Tapi kalau kita kata negara komunis, negara komunis ni tak ada dalam sejarah. Kok betul-betul komunis. Kok sama rata, sama rasa tu yang disebut oleh komunis tu tak ada. Negara sosialis. Kok betul-betul boleh buat contoh dalam sejarah, tak ada juga. Bahkan di negara sosialis ni kalau kita pergi, orang dia susah. Rakyat dia susah, miskin. Sedangkan sosialis dan komunis mengatakan kalau jalan sistem dia, orang semua senang belaka, boleh hidup dengan molek. Lepas tu sama saja pemimpin dengan orang bawah, tak ada perbezaan, duduk sama. Tapi kalau kita pergi negara macam Rusia dulu sebelum Gorbachev mari itu, kita tengok kehidupan rakyatnya susah. Lepas tu pula hak orang besar hidup senang mewah, rakyat hidup dengan susah. Sedangkan komunis kata kalau jalan sistem dia, orang ni serupa belaka. Tak berlaku. Di China, lagu tu juga, pemimpin dengan rakyat hidup berbeza. Cuma baju yang serupa. Ha, di China, zaman Mao Zedong, dia buat baju ni serupa saja. Jenis baju, bentuk baju, rakyat dengan pemimpin pakai bentuk tulur. Tapi kain tu kain hok mahal. Pemimpin pakai kain hok mahal, rakyat pakai kain hok murah. Hidup dalam rumah batu, dari hidup dalam mewah. Jadi, di segi sejarahnya tak ada. Tapi kita negara Islam ni, kita ada sejarah. Kalau kita buka dalam kitab, zaman Nabi, mungkin orang kata zaman Nabi itu terlalu mudah sebab masyarakat tak ramah, kemajuan, kebenaran pun boleh kata tak ada. Tapi kita ambil hak moden sikit, zaman Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ni sehingga pada zaman dia tu dalam bandar tu tempat meretoh di Baghdad tu, tak ada orang hak layak terima zakat. Semua orang cukup belaka makan minum, pakai dia. Sehingga bila nak beri zakat, tak ada orang hok layak terima. Tak ada orang. Mana tak ada orang yang miskin. Ha, kalau kita guna bahasa mudah. Sebab itu tak ada orang nak terima zakat. Sehingga orang-orang kaya, bila nak keluar zakat, dia terpaksa tubik. Kalau kita katalah duduk Kota Baru ni, dia terpaksa tubik pada Kota Baru. Gi Kuala Kerai ko, gi Jeli ko, gi cari orang nak terima zakat. Dalam Kota Baru ni, semua orang pasti pasal demo cukup dah makan minum gapo pakak ni cukup, jadi tak perlu dah terima zakat. Siapa mereka tu? Waktu Umar bin Abdul Aziz ni jadi khalifah, sebab tu Umar bin Abdul Aziz ni dianggap sebagai salah seorang khalifah khulafa ur-rasyidin, Ha, dalam sejarah Khulafa' Ar-Rasyid ini dia ada lima. Hak zaman lepas Nabi itu Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali. Jadi Umar bin Abdul Aziz ni ditambah oleh ulama jadi Khulafa' Ar-Rasyid yang kelima. Walaupun zaman dia tu jauh. Dia ni keturunan Saidina Umar. Cucu ke cicit Saidina Umar. Umar bin Abdul Aziz ni. Ha, jauh dah zaman dia. Dan ini yang disebut oleh Ketua Menteri Pulau Pinang itu. Ya, dia kata dia meretoh ni model pemerintahan dia ialah Umar bin Abdul Aziz. Ha, kita pun malu dengar dia. Dia Cina, tidak Islam, dia sanggup ambil Umar bin Abdul Aziz jadi model pemerintahan dia. Ada pemimpin UMNO Kelantan ni tak kenal Umar bin Abdul Aziz. Ambo dengar pun malu. Ni cerita betul. Kita macam tak percaya dengar, tapi ada pemimpin UMNO Kelantan ni tak kenal Umar bin Abdul Aziz. Ana ayat siapa perekat tu. Waktu pelajar-pelajar sekolah Yi ni buat persembahan. Pentomen. Buat pentomen ni persembahan sebuah drama lah cuma tak ada suara. Tajuk persembahan tu Umar bin Abdul Aziz buat persembahan. Jadi pemimpin UMNO ni dia tanya, siapa dia Umar bin Abdul Aziz? Oh, lebegak kata. Jadi orang pun jawablah ke dia, Umar bin Abdul Aziz ni salah seorang khalifah raja zaman dulu. Dia tanya, duk mana? Nak ayak berat lah tu. Tanya, duk mana? Mujur tak tanya apa. Kalau tanya apa, apa ayak duk kot lanah. Jadi tanya orang lain. Kalau tanya kita, ni duk kot lanah. Ha. Dia boleh tanya, duk mana kawan ni? Ha. Ay, malu kita dengar. Macam tak percaya tapi sungguh. Amo tak sebutlah nama, takut malu dia. Tapi salah seorang pemimpin utama UMNO Kelantan. Gak menimo ni gak nak jadi menteri besar kok mano lah. Nak jadi menteri besar Kelantan lagu mano. Umar bin Abdul Aziz pun tak kenal. Pas nak buat Islam lebih baik pada hak pas buat. Cuba tu yang fikir. UMNO royak kalau dia benar di Kelantan, merata Kelantan nak buat Islam lebih baik pada pas buat. Tiba-tiba Umar bin Abdul Aziz pun dia tak kenal. Nak buat Islam lagu mano. Boleh tanya siapa dia, duk mano. Ha, ilaha illallah, ada arah lah kata. Oh, bujur dia tak tanya. Dia tak tanya orang pah kau orang barisai. Kalau salahnya tanya lagu tu nyanyo. Budak-budak kita sekolah yik tu tingkat T3, 4 terkenal belakang. Kalau tingkat T2 pun, kalau orang jenis rajin baca tu kenal. Dia ni orang tua, pendiri, jadi menteri. La ilaha illallah. Hak tu lah UMNO ni. Hak tu kalau kita kata dia marah kita. Tapi muka bagai sungguh. Eh? Hak ni Umar bin Aziz tak kenal. Hak pasir mah tu pula nak mai ajak lepas. Oh, gak jadi bolok molek. Oh, bolok molek kata. Allah, tak ada arah. Tak ada arah. Dan kalau kita kata jahil, dia mau kata kasar, kita kecek. Tapi kalau nak kata gapo kalau tidak jahil? Kau nak kata tuki? Kalau saya kata jahil, boleh kita kata tuki. Ini ayat ni lah tahap pemikiran pemimpin UMNO. Ini bukan orang cale-cale ni, pemimpin atas dari UMNO Kelantan ni. Kamu sebut ni. Cuma kita tak sebut nama bahasa air dia. Tapi ini ayat setara tu. Kau tu yang duk belawai dengan Islam. Hangit pagi petai tu. Benar-benar lagu ni. Jadi sebab itulah kita ni, balik kepada kita ni, tanggungjawab kita besar. Kita duduk berdepan dengan cabaran-cabaran ni, antara hak ni lah. Orang yang jahil, dalam ugambo, yang menetek kita. Balah dengan orang jahil ni payuh. Baik balah dengan orang cerdik. Orang cerdik, mudah kita balah dengan dia. Tapi dengan orang jahil ni, masalah besar. Kalau kita balah dengan budak-budak. Oh, nyotonye lah, nyotungi punggung. Gak tak okay kita nak tungi punggung, retek. Dia lah. Oh, tapi budak-budak dia tak cara tunggu punggung pun tak apa, muka dia budak. Ha, jadi ni masalah kita. Patut yang kedua pula ialah cabaran kita ni penting untuk menegakkan negara Islam, sebab betul lah bukan nak nunjuk dah ambo bawa balik daripada umrah. Gi dengan rombongan tok guru bawa ni. Sebelum kita gi umrah tu, gi ke Uzbekistan. Uzbekistan ni dekat dengan Kazakhstan. Kazakhstan tahu tak? Kazakhstan ni negeri Tok Besar Perdana Menteri kita. Dia kawasan tu dia panggil Central Asia. Central Asia ni Asia Tengah. Dulunya di bawah pemerintah Soviet Rusia. Dulu sebelum pada itu di bawah Turki. Dia tantan belakang situ. Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Kelantan. Kelantan di bawah ni, dia di atas ni. Piramli kata gohik gostek kan. Jadi Uzbekistan nak ceritanya bahayanya kita ni kalau tak ada negara. Kalau Islam ni tidak merata. Itu orang mana ayat. Uzbekistan ni salah sebuah negara yang masyhur dalam sejarah. Dia ada dua bandar besar. Bandar Tashkent, ibu negara dia, dan satu lagi Samarkand. So lagi bandar yang penting Bukhara. Bukhara tu kampung Imam Bukhari. Imam Bukhari ini berasal daripada Uzbekistan. Kampung dia, bandar dia nama Bukhara. Sebab tu disebut Al-Bukhari. Orang-orang Bukhara. Nama dia sebenarnya Ismail. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Itu nama penuh dia. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail nama dia. Tapi dikenal orang sebut semua Bukhari, Bukhari. Bukhari itu kampung dia asal. Bukhara. Jadi Tashkent ini bandar lama. Umur dia, sejarah dia 2045 tahun. Usia lama sejarah dia 2045 tahun. Bandar Samarkand pula, Samarkand ni ialah 2750 tahun umur bandar. Di Samarkand ni salah seorang ulama yang terkenal dalam sejarah, Abu Lis. Kalau tua-tua biasa baca kita, anak-anak kita ngaji pondok ke mana, dia ada seorang ulama disebut Abu Lis As-Samarkandi. Abu Lais. Tapi kata ada orang Arab baca Abu Lis. Abu Lis As-Samarkandi ni seorang ulama mahir dalam hadis dan juga dalam tasawuf. Abu Lis As-Samarkandi, kitab dia ada banyak. Kitab dia. Itu bandar Samarkand. Jadi kita pergi itu ialah antaranya melawat kubur Imam Bukhari. Kubur Imam Bukhari ni tidak duduk di Bukhara. Dia ni kena hambat tubik. Karena dia ni orang alim, masa tu dia tegur raja. Dia tegur raja di Bukhara. Mula-mula duduk di Bukhara lah, dia ngaji pah Mekah, pah mana. Lepas tu balik duduk di Bukhara. Jadi duduk di Bukhara ni dia tegur raja. Bila tegur raja kena hambat. Pucuknya ialah menyusu anak, menyusukan anak. Jadi raja ni dia ada gundik ramah, jariah dia. Jadi anak-anak dia ni, jariah ni bui susu. Jadi mengikut pandangan Imam Bukhari berdasarkan hadis Nabi, kalau siapa-siapa yang bui susu budak 5 kali kenyang, maka budak tu jadi anak dia, anak susu dia. Jadi raja bila dengar patua tu marah lah, tak okey anak aku ni jadi anak gundik. Moga isak susu gundik ni. Isak susu gundik marah. Imam Bukhari kata ni hukum memang ada dalam hadis. Hadis Bukhari pun ada sebut. Jadi baloh dengan raja kena hambat tubik. Hambat tubik daripada negeri Bukhara, dia bawa diri nak pergi ke Samarkand. Bukhara dengan Samarkand ni jauh. Bukhara ke Tashkent lebih kurang 400 kilo. Tashkent ke Samarkand 281 kilo. Jadi kurang semua sekali ada 700 kilo. Macam kita ke Kuala Lumpur lah, macam jauh. Tak jamin dulu jalan kaki. Jadi dia tubik dengan keluarga dia nak pergi ke Samarkand. Raja Samarkand tak boleh terima. Pasal dia kata orang lagu ni susah kita kalau kita ambil. Susah kita. Jadi tak boleh masuk Samarkand. Nak pergi Bukhara tak boleh, Samarkand tak boleh. Akhir dia duduk satu kawasan kampung nama Shantik. Shantik ni lebih kurang 20 km daripada Samarkand. Duduk situ buka pondok. Kalau kita buka pondok, buka pondok duduk situlah siapa mati. Jadi kubur dia tu ada situ. Jadi Tok Guru pergi ziarah kubur tu. Tok Guru kata dia lama tu nak pergi ziarah kubur Imam Bukhari ni, sebab dia ngaji kitab Bukhari mula masa di India. Hadis Bukhari, guru dia ngajar siapa habis. Syekh Ahmad Al-Madani, nama Tok Guru kepada Tok Guru ni Aziz ni. Ngajar dia hadis Bukhari. Habis dia ngajar soligoh tu, mati Tok Guru dia. Jadi Tok Guru ni Aziz ni nak pergi sangat tengok kubur Imam Bukhari. Dan kita alhamdulillah, orang situ bui masuk pak dalam tanah. Kuburnya duduk dalam tanah. Datang ni dia buat bangun ni. Jadi boleh masuk pas ke bawah. Ada gambar apa semualah. Alhamdulillah. Jadi nak royak kepada kita ni. Nak royak ni bukan waktu. Waktu tu sejarah ya. Nak royaknya bila kita tidak meretuh. Sebab negeri ini dulu komunis meretuh 70 tahun. Uzbekistan, Kazakhstan, apa semua ni di bawah pemerintah Rusia. Central Asia ni selama 70 tahun. Jadi benda ni asalnya bumi Islam. Situlah lahirnya ulama. Dan ulama ni bukan Bukhari seorang. Di Uzbekistan ni ada satu lagi bandar, dia panggil Tirmiz. Tirmiz ni ialah tempat Imam Tirmizi. Ulama hadis Abu Isa At-Tirmizi, anak murid pada Imam Bukhari. Jadi dia ni orang Uzbekistan juga. Duduk di bandar Tirmiz. Tirmiz daripada apa ni Tashkent jauh, 500 lebih, 500 kilometer lebih daripada Tashkent. Tapi tak degi waktu pasal jauh. Tu seorang lagi ulama, Abu Lay Samarkandi, Abu Isa At-Tirmizi, Abu Abdullah Al-Bukhari. Lepas tu seorang lagi yang terkenal juga ya ulama, ialah pengasah kepada tarikat Naqsyabandiyah. Pengasah tarikat Naqsyabandiyah ni dalam sejarah berasal daripada Uzbekistan. Bahauddin Naqsyabandi. Bahauddin Naqsyabandi ni duduk di Samarkand juga. Lepas tu banyak lagi ulama, rupanya bumi Uzbekistan ni ialah bumi ulama. Sejarah dia bumi ulama. Ulama-ulama hebat dalam sejarah Islam ni asal daripada situ, duduk situ. Tapi 70 tahun diperintah oleh Khomeini. Kita pergi hari ni, kita pergi, kita tengok tak ada beza dengan negara yang tidak Islam. Ha, tu yang menak rakyat. Bila kita tak meretuh. Masjid tak ada orang. Masjid tak ada orang. Ha, masjid tak ada orang. Masjid besar. Tapi orang semayanya tak ramai. Kadang-kadang tak ada lah jemaah. Tak ada jemaah. Lepas tu hak berat lagi undang-undang dia, budak-budak tak boleh pergi masjid. Budak-budak tak boleh pergi masjid. Umur 18 tahun ke atas baru boleh pergi masjid. Hari jemaah pun tak boleh pergi. Ha, cuba bayar. Jadi orang tua yang pergi semaya. Hari jemaah pun orang tua. 18 tahun ke atas. Bawah pada 18 tak benar pergi masjid. Orang puai dia tak pergi waktu pasal mazhab Hanafi itu tak apalah waktu tu. Tapi budak-budak pun tak boleh pergi semaya. Walaupun budak ni mayik dah akhir balik, tak lagi ke, tak lagi masjid hari jemaah pun tak lagi. Ha, tu nak oyak berat. Lepas tu yang kedua pun tak boleh ngajar agama, tak boleh ngajar. Kalau kita ngajar Quran di rumah ni kena igak. Ha, kena igak. Kalau salah kita ngajar Quran di rumah, orang mari ngaji kau ke apa, kena igak kita. Pegawai KJR kalau jenis juru sikit semaya tak tinggal poso, tak boleh naik pakat ataupun kena pecat. Ha. Lagu macam nak kira itu nak ayat. Dan presiden dia hebat, nama Islam, nama presiden Islam. Nama presiden itu Islam Karimov, nama dia Islam Karimov, nama dia bukan Najib tu Razak, Islam Karimov. Nama tu nak ayat, nama Islam. Tapi lah betul negara nak pergi masjid tak boleh, nak ngajak agama, ngajak ro'el ya tak boleh, apatah lagi ngajak agama. Sekolah-sekolah agama tak ada. Setakat kita pergi tengok lah, hak nusuk dia tak tahu. Tapi tak ada. Dan kita duk buah dengan konsul Malaysia. Dia kata memang tak boleh. Situ. Kecek-kecek bak Islam lebih. Tak boleh. Ha. Ni nak ayat kat dia. Bumi asal, bumi ulama. Tempat ilmu dalam sejarah. Tiba-tiba, bila tak ada negara Islam, orang lain meretuh, maka akhirnya tak ada agama satu. Generasi yang ada ni jarang yang pakai tudung. Banyak kaya kat supaya putih maka gapo pesing gaul pergaulan dia bebas laki puan tak ada beza gapo. Ha, bila kita tanya pemandu pelancong tu lagu mana, dia kata hak pakai tudung tu hak semayalah, dia kata. Kalau tak pakai tudung tu tak mayalah, bahasa dia tak kata. Dia tak kata. Tapi kalau pakai tudung tu hak stotok semayalah. Tapi berapa orang ada dalam 10 seorang pakai tudung. Sedekat situ ni kalau kita baca banyak lagi sejarah Timur Lang. Timur Lang ni ataupun Amir Timur ni seorang raja yang hebat pada waktu itu. Dan ada satu muzium tu, Qur'an yang dibaca oleh, kata dia lah, Qur'an yang dibaca oleh Imam apa ni? Sedina Osman. Waktu dia kena bunuh tu Qur'an tu ada. Dengan bekas darah ada lagi. Ditulis di atas kulit kambing. Tulis besar kulit kambing, ada bekas darah apa. Ada duduk-duduk di Bukhara, di Tashkent. Okay. Tapi hak amun nak tekannya ialah bila tak ada negara. Sebab tu penting negara Islam. Kerajaan yang menjalankan dasar Islam penting. Kalau tidak jadi supetul, nama Islam tapi tak ada agama satu. Kita Malaysia ni pun sebab itulah bapa kita ni bersungguh sangat berjuang nak menegakkan negara Islam. Siapa kita rela turun kena hambak, kena beding, ngagih berapa dah leki bersih. Ya, sebab kita nak tengok Islam dia naik di Malaysia. Islam ni menjadi asas kepada negara ni. Sebab kalau tidak, anak-anak cucu kita seksok. Kita ni alah tua dah, hamba tua-tua ni, tua dah. Tunggu masa ya belakang kita ni, 10 tahun lagi kau bila mati. Tapi anak cucu kita, anak cucu kita, kita nak tinggal kepada siapa anak cucu kita? Kita ni alah kemati. Kita kata tak apa dah lah. Tapi kalau kita nak jadi orang tua, kita kena mikir masa depan anak cucu. Supaya orang tua dulu tanah diri ya. Namun selalu sebut contoh, orang tua dulu ni, umurnya 50, 50 tanah diri ya. Kalau dari segi adat, tak ada nak makan dia. Tapi apa dia tanah diri ya? Tanah rokong. Dia kata untuk anak cucu. Jadi kerana dia lah kita boleh makan riak ni. Ada kita makan riak kita tani? Ada. Hak jual. Hak jual riak pun dia. Okey dia jual. Kalau anak kita tani, tak makan riak gitu. Tapi kerana orang tua kita dulu mikir jauh. Anak dia, cucu dia seksok, dia tani riak. Kerana usaha dia lah kita boleh makan riak ni. Jadi kita hari ni pun walau kita tua, hamba ni alah tua. Sebahagian besar kita ni tua. Kita nak mati dah. Tapi kena fikir anak cucu kita. Boleh kata anak cucu kita 10 tahun lagi, 20 tahun lagi duduk serupa kita. Lekak semayanya, rajin pergi masjidnya, rajin dengar orang mengajar. Boleh kata kita jamin. Dengan keadaan negara kita lagu ni hari ni. Itu soalan dia. Jadi sebab tu kita kena cedek masa depan ni kepada anak cucu kita. Nak pastikan anak cucu kita selamat, jadi orang Islam molek, pegang agama, kita kena tegakkan agama Islam. Kena tegakkan dasar Islam dalam negara kita. Dalam keadaan lo ni, kita tengok anak cucu kita berkucat dah. Oh, setengah-setengah orang tu kak, mak ayah bagus pergi masjid, tok pergi masjid. Tapi anak cucu, ha, cucu yang atas, yang ada motor dia pergi masjid. Pakai luar ketak, baju tampak tiuk. Dia patuk. Ambo pernah tengok, minta maaf ambo sebut. Ambo wakil ayat ni, ambo pernah jumpa. Rik, mari atas ngorik. Ambo pergi ngajar dari kampung. Rek mari atas turun cucuk dia. Cucu mari atas tu baju sekat ni. Nampak luar dalam. Sebab kita tengok muka duduk di depan. Lama dia tanya ustaz tengok. Oh duduk depan mata tak tengok. Rugilah. Oh. Tok ni bagus dah. Mari masjid. Gelak-gelak pun mari. Tapi cucu. Dah lah tak mari. Oh makar. Ni dah ada keadaan kita ada. Dalam keadaan kita ni pergi agama. Bayar ke seksok kalau kita tak ada. Agama tak tahu mana. Lagu mana nak jadi anak cucu kita. Ini kita kena mikir. Sebab itulah penting kita berjuang menegakkan Islam. Melaksanakan agama tu ya bagi dia. Selain pada tutup tek agama. Nombor satu tutup tek agama. Yang kedua masa depan kita. Kalau salah anak kita, cucu kita tak boleh jadi orang Islam yang baik. Siapa nak pergi kubur kita hari raya? Siapa nak tolong doa kita lepas mayat? Tak ada. Tak ada orang lepas badan ni. Dia tak cara kubur, dia tak pergi. Lah ni pun ramah dah, tak pergi kubur. Air raya. Nak doa lepas maya, nak doa mana dia semaya pun tak lekat. Tak. Jadi gapo kita nak gantung seksok dalam kubur? Sepanjang kita duduk dalam kubur, nak siapa kau kemak tak tahu bila. Menderita kita dalam kubur. Harap kau anak, anak tak boleh harap. Harap kau cucu, cucu tak cara. Gapo dia kita nak tupai? Ini bagai dia penting kita mikir gitu. Berjuang Islam ni tu bagai dia fikir. Saya kita pada cucu sebab bagi kita keselamatan ni bukan atas dunia. Atas dunia tak boleh makan tak apa. Tapi yang penting di akhirat nu esok. Biar dia balik jumpa dengan Tuhan, ada bagai dia boleh tunjuk Tuhan. Amal dia, iman dia. Kita nak jamin mana dia beramal molek gapo kalau dia tak turut agama. Sebab tu ya kita duk belawai sangat dengan KJN ni bukan kerana kita gila kuasa gapo. Kita nak KJN ni biar boleh betul rakyat. Demo nak berita siapa bila-bila pun tak apa. Soal siapa dia jadi Perdana Menteri, Datuk Seri Najib kau siapa, tidak itu tidak penting. Hak penting ni Islam. Islam. Jadi kalau demo duk atas tu tak boleh buat Islam, serupa Quran nak ada nak kena turun pergi kat lain lah. Tapi kalau demo boleh buat tak ada masalah. Tak ada masalah lek kita, bukan kerana kita nak jadi Perdana Menteri, nak jadi Menteri Besar. Dok, kita bukan sebab UMNO. UMNO duk jual di Kelantan sungguh, dia nak jadi Menteri Besar. Nak jadi esko. Apa berani katalah gitu? Apa sebab dia nak gapo dia berjual di Kelantan UMNO? Aku tanya. Dia nak gapo? UMNO duk sungguh nak ambil Kelantan, dia nak gapo? Aku tanya. Kalau tidak kerana nak jadi Menteri Besar, kerana nak jadi esko, nak projek tu. Nak buat gapo? Nak kata nak buat hak lebih baik pada PAH. Mu jahil, mu nak buat ke mana? Umar bin Abdul Aziz pun tak kenal. Nak buat Islam lebih baik pada PAH lah ke mana? Salah seorang yang tanya, siapa dia Umar bin Aziz? Orang ni salah seorang calon Menteri Besar Kelantan ni. Kalau UMNO benih. Jadi kalau bakal Menteri Besar Kelantan, Umar bin Abdul Aziz pun tak kenal. Oh Allah. Ha. Baik lingkuan A pula patut. Demo kata macam-macam kau lingkuan A. Lingkuan A Cina-Cina dia, dia kenal Umar bin Abdul Aziz. Betul kau tak betul perut dia, cerita nombor dua, muka bagai kita tak nampak. Tapi kita dengar dia kecek. Malu kita jadi orang Islam. Itu sebagai contohnya gitu. Jadi kalau kita kata nak ke apa di Kelantan? Kita berjual di Malaysia ni, bukan kerana nak jadi Perdana Menteri. Nak suruh biar Islam ni teguk. Pas dia kata, pas dia bersaing di EPI nak teguk Islam kan? Kalau bersaing kamu pun sempat tolong. Oh. Kalau apa dengan DP, kamu tak beritahu lagi. Kamu tak beritahu, boleh-boleh ada. Kamu tak buat Islam. Duduk cakap, boleh-boleh lama mana tu. Tak buat Islam. Tak, cakap lama mana dia beritahu Malaysia. Tahun 57 lagi kita merdeka. Setara mana buat Islam. Orang jadi kau jahil, kau jauh pada agama, kau hilang, pegangan agama, kau holongga agama. Bukan kerana PAS saingan di EP. Tu ya, kita saing di EP, kita sampai 10 tahun. Meretoh negeri baru 3 tahun, baru meretoh. Pulau Pinang meretoh kau, baru ya. Cabar kita suruh hapus apa kila agak ke apa. Mu meretoh 50 tahun, mu tak boleh hapus kila agak. Kita meretoh 3 tahun, dia suruh hapus dah kila agak. Suruh perutuh kila agak di Selangor. Dia meretoh 50 tahun, dua kali dia. Tak, supaya orang menikah lah. Dia menikah lama tu. Lepas dia suruh kita, ah, mana anak umumnya? Kita baru 2-3 hari baru menikah. Tak okey beranak lalu. Demo nikah 10 tahun tu. Tu. Mana anak demo ni? Itulah gitu. Supaya orang nak suruh jalan hukum Islam ke apa? Dia merata 50 tahun apa tak jalan hukum Islam. Tiba-tiba bila kita merata 3 tahun ke tu, orang suruh jalan hukum Islam lalu. Jadi soalan tu pun tak kena. Soalan tu tak kena. Supaya dia teroyak, kalau kita meretoh Kelantan, kita akan buat Islam di Kelantan. Bapa tak buat di Melaka? Bapa tak buat di Pahang? Bapa tak buat di Negeri Sembilan? Bapa tak buat di Terengganu leninya? Bapa nak nanti meretoh Kelantan baru nak jalan Islam? No. Bapa nanti meretoh Kelantan baru nak buat Islam? Bapa tak buat di Terengganu lah ni? Bapa tak buat di Pahang? Anda kata, buat-buat ni nana. Soalnya dia pun tanda nana tu. Ini benar dia. Jadi kita berjual ni pun bukan kerana kuasa. Kuasa ni Allah. Allah kita nak laksanakan kena agama. Dan kalau kita tak ambil alih kuasa ni, berat kita semua tadi lah. Uzbekistan ke apa. Kalau kita pergi, memang Tuhan tunjuk lah. Memang kita nampak. Allah kata. Orang Islam 90%. 90% orang Islam lahir bumi. Nama-nama Islam belakang Aziz Khan berapa semua nama hebat-hebat, tapi di segi amal yang agama Allah tak ada. Semaya bear bodoh. Semaya. Tak semaya. Kalau dia bawa kita jalan apa, tak semaya. Tak semaya. Ha, mujur masjid dia tak putus ya. Alhamdulillah. Masjid banyak lah. Tapi tak hidup. Supalah Turki dulu pun lah gitu juga. Masjid ada 2,000 di Istanbul. Tapi orang tak semaya. Lo ni baru start semayang, guna masjid untuk semayang. Pucuknya bila kerajaan Islam ni tak ada. Islam ni tidak meretuh. Tu ya pucuk dia paling besar. Jadi sebab tu kalau kita sayang ke Malaysia kita ni, kita sayang ke anak cucu kita, kita kena pastikan Islam ni tegak di Malaysia. Tu yang paling penting. Soalannya lagu mana nak jalan Islam dengan DAP? Tak usah fikirlah. Bagi ambo, akhir siapa masanya, sahabat-sahabat kita dalam DAP, orang-orang bukan Islam ni akan terima Islam. Ini keyakinan yang buk. Sebab Islam ni bagai molek. Bagaimana boleh? Lo ni dia tak situ pasal dia tak kenal. Dia tak kenal. Supaya ambil sebut sama lah. Orang tak si makan budu. Pasal dia tak tahu budu ni sedap. Orang Kelantan ceridik ni dia makan budu. Orang tu tak undi amnung tu. Pasal dia makan budu. Budu ni kandungnya proteinnya paling tinggi. Daripada ikan bilis. Sebab tu Kelantan ceridik-ceridik. Hebat-hebat belakang. Duk mana apa ada Kelantan. Jadi lo ni orang yang tak boleh terima Islam ni. Bukan kerana Islam tak boleh. Tapi kerana dia tak faham lagi. Bila dia faham Islam, dia nampak kebaikan Islam, insyaAllah. Supaya orang tak terima hukum hudud lah. Ambo kecek ramai. Banyak kata tak faham. Bukan saja orang bukan Islam. Orang Islam sendiri tak faham. Tak kata siapa-siapa. Kita tak salah dia sebab dia tak ngaji. Dia tak ngaji. Bila kita bicara dengan dia bab hudud ni kan, nampak lalu dia tak ngaji. Nampak lalu. Supaya contoh kih, macam kita kata kih zina. Zina ni dalam Islam ni kena ada 4 orang saksi. 4 orang saksi yang adil. Kalau tak cukup 4 orang saksi tak boleh. Bukan kata kita nak lepas orang berzina. Kalau ada 3 orang saksi sebagai contoh, betul sabit kesalahan berzina, tidak lepas. Cuma tak boleh jalan hukum hudud. Supaya orang curi. Orang curi, kalau dia curi tapi tak cukup syarat nak kerat tangan, kita tak kerat tangan. Tapi bukan kita lepas dia. Dia curi, katalah curi kasut kulit. Kasut kulit. Beli kasut kulit ni kalau duduk selep-selep belek tu, kita tak boleh kerak tangan dia. Tapi tidak lepas gitu bukan kata ambil kamu lah kasut, kamu curi. Tak. Dia jalan hukum takzir. Cuma orang boleh ni hukum hudud tu tak boleh jalan. Pasal hukum hudud ni, dia syarat dia ketat. Tu ya beza dia. Bukan kata lepas gitu. Kalau aku tu lepas lah orang buat tak. Tak. Bila kita tak faham, kita ingat lagu tu lah. Oh, kalau lagu tu lepas, ha? Tak cukup syarat. Bukan lagu tu. Cuma tak boleh nak jalan hukum hudud atas dia. Ha, sebab hukum hudud ni hukumnya berat. Kerak tangan ni, dia kena syarat cukup. Sebab tangan orang dia bukan marah menek. Kita boleh kerak dengan mudah. Nak ganti tak boleh. Sebab tu dalam Islam, sebelum jatuh hukumnya kerak tangan ni, syaratnya mesti cukup. Barang tu, barang go mahal. Dicuri di tempat yang selamat. Curi pulak kerana jahat, bukan kerana dia lapar, bukan kerana orang paksa, bukan kerana kena ugut. Tu syarat dia. Cukup syarat tu, barulah boleh kerak tangan. Kerak pokok. Bukan kata letak tu kelekung, katok dengan kapok, dok. Kena panggil doktor pakar, dia irih molek ikut pergelengnya tangan supaya tidak usuk tangan dia orang lain. Ikut gelar dia, ada gelar, tangan kita ni ada gelar. Doktor pakar dia boleh kerak. Dengan tidak usuk orang lebih ni. Bukan kata letak situ kau ambil gaji mesin grebui. Ha, tak apa bahaya kapot. Dok. Dari Islam haluh cara Islam ni. Supa zina tadi nak rejen, nak sebab tu mesti pak syarat. Pak saksi. Tapi kalau saksi tak cukup pak, bukan lepas. Tidak lepas. Cuma hukum mei tu tidak sampai setara tu lah. Hukum mei tu genuh sikit pasal tak cukup syarat tu ya. Bahaya dia lagi tu ya. Tapi kalau kita tak faham, kan, Allah, beratlah dia kata lagu tu. Ha, beratlah gitu. Ini contoh, contoh-contoh yang banyak. Dan pucuk ni kejahilan. Sebab tu kita kena faham. Kita sendiri hop jual Islam ni, nombor satu sekali kita kena faham. Kita kena faham, yang kedua kena buaya. Dan mau yakin orang Cina, ni orang Cina ni cerdik. Banding orang UMNO cerdik Cina pada UMNO. Ha, cerdik Cina. Jadi orang Cina ni dia mengaji, dia cerdik. Bangsa Cina ni antara bangsa cerdik. Sebab tu Nabi suruh dalam hadis ni, carilah ilmu walaupun siapa ke negeri Cina. Pasal Cina ni segi sejarah tamadun manusia mendahului. Buat kompah dulu pada orang, buat ketah dia, buat meriah dia dulu. Orang putih belajar dengan dia Cina. Kehebatan orang Cina. Tamadun dia tamadun awal dalam sejarah. Tamadun India apa lagu tu juga. Cina dengan India ni tamadun awal dalam sejarah. Sebelum orang putih mari lagi. Ilmu ni banyak duduk situ. Jadi orang Cina ni bangsa cerdik. Kalau dia faham, dia nampak, ambo yakin dia boleh terima molek. Supaya ni, sebab tu orang ramai orang Cina boleh sokong. Orang Cina nak cerdik jawab mudah. Kita boleh sokong hukum hudud pasal kita tak curi. Ha, nak yak cerdik ke dia tu? Dia tak curi. Jadi beli apa ni nak kerak tangan, kerak tekuk pun tak apa. Muka kita tak curi. Ha, jalan lah hukum hudud. Kat Cina pun suka sebab dia piti banyak. Cina ni kaya lebih pada kita. Jadi dia pun suka kan hukum mereka. Sebab orang takut nak curi. Kita ni tak fikir apa. Muka kita piti tak ada. Atu cara tu nak ceritik cara. Jadi UMNO duk sungguh sangat, duk hino hukum hudud, duk lawai hukum hudud, gapo dia bara dia nak? Ko dia ni curi juga. Ah, ko dia curi, dia mau kata boleh jadi dia curi. Supo ambo duk kata, bila napa duk belok, pusing balik, cek tak ada lesen. Lah, kalau kita lesen ada, rotek hidup, kita lagi ke duk korup belok. Dok kita pergi ya. Kadang kita assalamualaikum pula boleh. Mana cik kaluk pagi hari ni? Eh, cari orang baju kuning kau. Ha. Ah, kita mungkin kita tahu kita ada lesen, kita ada rotek. Tapi kalau bor apa roblok, berik motor kau nak cek, tak ada bagi. Cek ada bagi. Lah ketulah sepatutnya sahabat-sahabat kita dalam UMNO ni pakak sokong kita. Comel kita buat, nak arak ke dia, dia tak buat. Jadi bila kita nak buat, dia patut sokong kita. Ni dok dia duk royak korang tebih lah unipah. Udung habis lah rangi. Boleh waksuk rangi. Tebih lah unipah, mung kena pakai tudung. Bila kita nak suruh Cina pakai tudungnya? Oh. Orang Melayu kita tak pasal pakai tudung. Apatah lagi? Cina. Cuma kita galuk dia pakai lah tudung nampak comel. Nampak comel. Ni gak tuai tidak belah mana. Nyobokoh habis serabut pula orang tengok. Oh, panah, kurak, tepek, poh dia pakai miniskop. Kalau pakai tudung habis ke, orang tak nampak ke air kita tu. Ah, orang tak nampak ni kak Allah. Ah, jadi itu contoh dia paling besar. Jadi sebab tu perjuangan nak menegakkan negara ni penting kepada kita. Sebab kalau tidak, jadi seperti tadi lah. Contoh tu, bombing ulama Uzbekistan, tiba-tiba tak ada apa satu. Nak ngaji agama pun tak boleh. Nak ngajar agama pun tak boleh. Jadi kita takut kita Malaysia 20 tahun lagi, 10 tahun lagi, kalau kita tak berjual daripada sekarang, kita takut jadi lagu tu. Walaupun orang kata jadi kodok, kita tak tahu barang ni, moga kita tak tahu masa depan ni tak ada orang boleh ramah. Apa-apa saja boleh berlaku. Ha, jadi sebab itulah kita harap insya-Allah dengan kedatangan Ramadan ni kita boleh meningkatkan amal dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik dan hidayah kepada kita semua. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullahazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbana fil lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna al qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ali baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulal salam wa najina minaz zulumati ila nur. وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تكبير. Tuan-tuan hadirin muslimin muslimat sekalian, demikianlah tadi kuliah sesi pertama kita pada pagi ini yang telah disampaikan oleh yang berhormat Datuk ni Muhammad Aman bin Abdullah. Pada pagi ini ada beberapa pengumuman, agak banyak sikit pagi ini ada kakak. Kalau ada pen tu nak tulis-tulislah. Pertamanya ceramah pemimpin bersama rakyat pada 16/7 bersamaan dengan 14 Syakban 1432 Hijrah. Penceramah ialah Haji Muhammad bin Sabu, Timbalan Presiden PAS Yang Berhormat Haji Wan Ismail bin Wan Yusuf Adun Meloh, Yang Berhormat Haji Azami bin Muhammad Nur Adun Kadok, dan Haji Sabri bin Syafi'in Bekas.